Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang kami hormati dan kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kembali kita saling bersilaturahmi untuk kembali memperkuat tali kasih sayang kita antara satu sama lain, untuk saling memperluas pengetahuan kita melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sebagaimana yang biasa kita lakukan baik pada hari ini maupun pada hari-hari sebelumnya, dan insya Allah terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Kita selalu berharap bahwa apa yang menjadi kajian kita dapat membukakan pikiran kita, dapat membukakan wawasan kita dan menyadarkan diri kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat kasih kepada kita sehingga memberikan petunjuk buat kehidupan kita dan terbaik buat kehidupan kita. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat 66 dari surat Yusuf alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah lata'tunnani bih inna an yuhata bikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Yaqub berkata, saya sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-66 ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana akhirnya hati Nabi Yaqub alaihissalam luluh karena mendengarkan bujuk rayu dari anak-anaknya yang sebenarnya tujuan mereka adalah untuk kebaikan bagi diri mereka dan juga keluarga mereka karena ingin membelikan makanan atau menyiapkan makanan buat diri mereka. Ini tampak dari keterangan dan pernyataan Nabi Yaqub alaihissalam, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqan minallah. Dengan segala argumen yang mereka paparkan untuk diri mereka, untuk menjaga keluarga mereka, kesanggupan mereka untuk menjaga Bunyamin, saudara kecil mereka, ya, semua itu akhirnya meluluhkan hati Nabi Yaqub alaihissalam. Akan tetapi bukan berarti Nabi Yaqub kemudian melepaskan begitu saja tanggung jawab mereka. Bahkan Nabi Yaqub meminta agar tu'tuni mausiqan minallah, engkau berjanji kepadaku atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita terdahulu, tampak memang betapa indah ayat Al-Qur'an ini menggambarkan bagaimana dari satu sisi kepercayaan seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kepada Tuhan penciptanya, dan dari satu sisi yang lain bagaimana sikap materialisme yang ditampilkan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anak Yaqub, dengan tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam argumen-argumen yang mereka sampaikan. Untuk itu Nabi Yaqub mengembalikan mereka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoba untuk menyadarkan anak-anaknya bahwa sebenarnya hidup ini haruslah usaha dan juga disertai penyerahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ini satu pelajaran yang begitu sangat berharga kepada kita. Bagaimana Nabi Yaqub adalah orang tua yang punya perhatian yang besar di dalam mendidik anak-anaknya, mengingatkan mereka kembali tentang nilai-nilai ketauhidan, mengingatkan mereka kembali bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak ada yang terlepas daripada aturan Allah. Oleh sebab itu haruslah dikembalikan kepada Allah. Nilai-nilai keimanan tidak boleh pupus di dalam menjalani kehidupan ini. Pandangan-pandangan optimis, harapan besar kepada Allah disertai dengan sikap tawakal adalah merupakan salah satu hal penting yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan bahkan sampai meninggalnya, Nabi Yaqub tetap berpesan yang baik kepada anak-anaknya. Maza ta'buduna min ba'di? Apa yang kelak akan kamu sembah? Ya, apakah kamu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah aku meninggal? Ini adalah wasiat terpenting serta pesan terbaik yang harus dilakukan oleh orang tuanya di dalam mendidik anak-anak mereka. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. ayat 66 dari surat Yusuf ini merupakan tawakal dan keyakinan Nabi Ya'qub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kuat dan utuh. Nabi Ya'qub telah sampai pada taraf menikmati kekuatan iman, kekuatan tauhid bahwa Allah lah satu-satunya zat yang disembah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mengatur, bahwa Allah lah satu-satunya zat pemberi rezeki, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha melindungi, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nabi Ya'qub sebagai manusia sangat sayang kepada anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Sangkingkan sayang dan cintanya, Nabi Ya'qub menangis, dan sangkingkan lama menangisnya sampai hampir matanya buta. Ini mengindikasikan bahwa dia cinta. Tetapi lebih penting dari itu, secintanya dia kepada anaknya yang bernama Nabi Yusuf, tetap saja dia sampai pada titik kesimpulan wahwa arhamar rahimin. Saya cinta, tapi Allah lebih cinta kepada Nabi Yusuf, kepada anakku. Dia yang mengatur dan dia adalah yang paling baik dan paling pelindung. Itu yang ditemukan dari kajian kita yang lalu, dan sehingga menumbuhkan dari kajian yang lalu itu kekuatan iman yang begitu membara, kekuatan iman yang begitu utuh bagaikan darah yang mengalir sampai ke urat nadi, ke setiap urat nadi pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam. Untuk itu dia sangat prihatin melihat anak-anaknya sudah sebesar ini, sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, tapi masih berorientasi kepada dunia semata. Dan inilah benih-benih Bani Israel yang di banyak ayat ditemukan sangat materialisme. Dan rupanya benih-benih materialisme ini berpaham bahwa seseorang mulia kalau memiliki harta banyak, seseorang menjadi hina kalau tidak memiliki harta banyak. Itu juga merasuki komunitas muslim yang seharusnya tidak berperangai sebagai Israel atau Yahudi atau keturunan Bani Israel ini. Kita semua benci kepada sikap yang demikian, sikap Bani Israel yang menyerang orang, atau sikap Israel yang memblokir Palestina. Tapi terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari berperilaku seperti orang Israel, atau bahkan Israel dari orang Israel itu. Kenapa? Karena sangat cinta kepada dunia, sangat cinta kepada materi, sehingga memuja-muja materi seakan-akan kalau tidak kaya berarti dia terhina, dan kalau dia kaya berarti dia mulia. Tidak. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa kemuliaan itu ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu ketika kita menggantungkan harapan yang penuh dan mutlak kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Untuk itu di sini Nabi Ya'qub mengikat janji bukan dengan mereka, tetapi melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji mereka benar atau tidak terserah mereka, yang penting atas nama Allah kita berjanji. Karena apa? Karena sehebat apapun janji manusia, kalau memang sudah tidak ada niat baik bisa dilanggar. Tetapi ketika itu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, baik tidak baik hanya Allah yang tahu, dan hidup ini must go on, harus tetap berjalan, maka kita serahkan kepada Allah. Dan inilah yang akan kita lihat berikutnya, bagaimana keyakinan yang utuh kepada Allah itu sangat membahagiakan, sangat menyenangkan, tidak saja menimpa Nabi Ya'qub tapi juga menimpa Nabi Yusuf, tidak saja menimpa Nabi Ya'qub dan Yusuf tapi juga menimpa keluarga besarnya. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan dari keterangan ayat yang kita bahas pada hari ini, ayat 66 surat Yusuf ini, adalah yang pertama adalah bagaimana kelembutan jiwa seorang ayah itu harus dikedepankan di dalam mendidik anak-anaknya. Kelembutan jiwa yang memikirkan bagaimana si anak ini dapat berubah tingkah lakunya menjadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang penyayang, karena anak itu akan sangat terpengaruh dengan sikap dan tingkah laku dari orang tuanya. Ketika orang tuanya bersikap lembut, maka insya Allah generasi yang akan tampil adalah generasi-generasi yang memiliki jiwa yang lembut. Yang kedua adalah bagaimana orang tua fokus untuk mendidik anaknya dengan pendidikan keimanan. Sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal, bagaimana keteguhan iman yang dimiliki oleh Nabi Yusuf sudah sampai kepada taraf sangat dinikmati oleh Nabi Yaqub alaihissalam, sehingga akhirnya ini betul-betul dia tanamkan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, yang cukup menarik untuk kita perhatikan, bahwa di sini ternyata Nabi Yaqub alaihissalam belajar banyak dengan apa yang sudah pernah terjadi. Ketika dahulu awalnya melepas Nabi Yusuf alaihissalam untuk bermain bersama saudara-saudaranya, ternyata memang tidak ada gambaran bagaimana Nabi Yaqub menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia tidak ingin terulang kembali. Oleh karena itu, hidup ini adalah merupakan perjalanan yang paling berharga. Pengalaman-pengalaman berharga itu mengajarkan kepada kita banyak hal, untuk menyadari bahwa diri kita adalah merupakan hamba Allah yang lemah, yang harus kita kuatkan dengan cara bertahan atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'tu il tu'tuni mausiqan minallah. Kembali berjanji kepadaku atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Dan ini adalah merupakan salah satu taktik dan strategi Nabi Yaqub alaihissalam, sebagaimana nanti pada ayat selanjutnya akan digambarkan kembali dengan lebih terang, bagaimana di sini strategi atau taktik yang dimainkan oleh Nabi Yaqub agar anak-anaknya ini lebih menjaga saudaranya ini jangan sampai terulang kembali apa yang pernah terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik di sini. Paling penting adalah bagaimana sebagai orang tua memperhatikan pendidikan anak-anaknya secara lebih baik. Bagaimana sebagai orang tua kita menampilkan profil diri yang baik untuk diikuti oleh anak-anak kita. Karena memang masa kanak-kanak, begitu juga dengan kebersamaan dengan para orang tuanya, merupakan satu pelajaran besar bagi si anak-anak ini untuk menjalani kehidupan kedepannya untuk meniru orang tuanya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam meraih pengetahuan atau informasi, manusia itu mendahulukan pendengaran dan juga penglihatannya. Oleh karena itu, keberadaan orang tua bersama anak-anaknya, si anak bersama orang tuanya, si anak akan mendengar terlebih dahulu bagaimana ucapan-ucapan orang tuanya, melihat bagaimana tingkah yang dilakukan oleh orang tuanya. Dari sini mereka akan belajar untuk bagaimana menjalani kehidupannya. Jadilah kita orang tua yang baik. Jadilah kita orang-orang tua yang mengajarkan pendidikan keimanan yang kokoh kepada anak-anak kita. Karena kalau tidak ini kita lakukan, maka kita yang akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab terhadap tingkah laku serta perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita selama kehidupan mereka. Mari kita tanamkan nilai-nilai agama dalam diri kita dan juga kepada keluarga kita. InsyaAllah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud secara lebih nyata lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.